Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngunjukaken puja puji pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun maringi kathah kanugrahan. Nah, titik wonten kalau dangen dalu punika kita tasih saged magempal malih, manunggal malih wonten adicara ngangsu kawruh kados dene padatan nglajengaken waosan kitab Al-Jadid Syarah Kitabut Tauhid. Dalu niki kita sampun ngancik bab ingkang enggal Al-Babut Tasi' wal Isrun, bab nomor 29. Babu Maja'a fit Tanjim. Bab ingkang jelentrehaken, ingkang nerangaken perkawis lintang. Perkawis lintang. Qala al-Bukhari fi sahihihi. Imam al-Bukhari ngendika wonten salebetipun kitab Sahih Bukhari. Qala Qatadah. Qatadah ngendika khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Khalaqa sampun nyipta Allahu Allah hadhihin nujuma lintang-lintang iki li thalathin kanti wigati cacah telu, kanti tujuan cacah tiga. Allah Subhanahu wa taala nyipta lintang niku wonten wigatosipun napa niku wonten tiga. Zinatan lis-samai pinangka pepaesing langit, sebagai hiasan langit. Warujuman lisyayatin, ingkang angka kalih pinangka rujuman, piranti kanggo mbalang lisyayatin para setan. Dados lintang niku setunggalipun piranti ingkang dipun gunakake Allah Subhanahu wa taala kagem mbalangi, matai, bandemi para setan. Wa alamatin yuhtada biha, tujuan sanesipun saking lintang menika alamat pinangka tondo-tondo. Yuh tadabiha, supaya manungsa niki saged saged mangertosi mergi, saged mangertosi dalan, saged kenal marang dalan. Paman ta'awwala fiha ghaira, paman ta'awwala fiha ghaira dhalika, sapa wonge nafsirake fungsine lintang kanggo sakliyane perkara telu mau, akhto yakti dheweke wis kleru, yakti dheweke wis sasar, yakti dheweke wis nalisir, wa adha'a nasibahu lan nyia-nyiaake, wa takallafa ma la ilma lahu bihi, lan dheweke iku takallafa. Takallafa maknane pun apa nggih? Takalluf, tasonno. Nggih? Membebani diri. Mala ilma lahu bihi, kamangka dheweke ora duweni ngelmu, ngrembug perkara sing boten wonten ngelmunipun. Intaha. Sampun telas riwayatipun dumugi semanten, lan riwayat niki dipun sebat dening Imam Bukhari wonten sakwingkingipun hadis Sahih Bukhari nomoripun 3198. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Judul bab niki perkawis ingkang nerangake jelentrehake perkara lintang nggih. Maknanipun menapa? Ma warada apa kang sinebut minal adillati rupa dalil-dalil ala tahrimi dhalik, ingkang maringi piwucal bilih ramalan lintang menika hukumipun haram. Tanjim niku napa? Maja'a fit tanjim. Wa tanjimu al-muradu bihi ingkang dipun wastani tanjim niku i'tiqad satunggalipun kapercayan kapitadosan. Anna lin nujumi bilih lintang niku ta'thiron anggadai pengaruh fil hawadisi dumateng kedadosan-kedadosan ingkang dumadi wonten sak nginggilipun jagat. Menika dipun wastani tanjim utawi menawi kula matur nggih ramalan lintang wonten kemawon. Gampangipun ramalan lintang. Dados tanjim niku kapitadosan ingkang dipun percayain ingkang dipun percayani dening menungso bilih lintang niku nggadahi pengaruh nggih dumateng kedadosan-kedadosan ingkang dumadi wonten ngalam donya. Wa ma yajri fi hadzal kaun lan kedadosan ingkang dumadi wonten sak tengahipun alam niki. Wa hadza i'tiqadun qadimun. Ini tanjim niki, kapitadosan tanjim niki, ramalan lintang meniki. Iki pinongko kapitadosan ingkang kuno. Kana fi kaumi Namrud, ingkang sampun wonten ten jamane Raja Namrud. Alladzina bu'itha ilaihimul khalilu Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud niku sinten? Kaumipun Raja Namrud niku sinten? Nggih menika sawijining kaum. Alladzina bu'itha ilaihim. Ingkang Allah Subhanahu wa taala niku ngutus dumateng kaum Namrud kala wau. Ngutus sinten? Bu'itha ilaihimul khalilu Ibrahim. Ngutus Kanjeng Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Wa humus sabi'ah. Nggih menika kaum Sabaiyah. Sabi'ah utawi Zoroaster nggih penyembah lintang-lintang sawijining kaum sing dadi rakyatipun Raja Namrud ingkang piyambakipun menika sami manembah ngibadah nyembah marang lintang-lintang dheweke duweni kepercayaan nggih bilih lintang niku nggadahi pengaruh dumateng ini kedadosan-kedadosan, kejadian-kejadian ingkang dumadi wonten ngalam donya. Niku kapercayanipun tiang-tiang riyin. Nggih, rakyate Raja Namrud. Nggih. Kaum Sabi'ah utawi Zoroaster kalau wong. Alladzina ya'budunal kawakiba, dheweke padha nyembah manembah marang lintang-lintang. Wa yabnuna lahal hayakil, lan dheweke padha gawe napa niku haikal utawi keraton. Wa buyutal ibadah lan papan-papan pangibadahan kanggo nyembah lintang. Ya taqiduna annaha tudabbiru amral alam. Dheweke padha duweni kepercayaan bilih lintang niku anggadahi panguwas. Bilih lintang niku nggadahi pengaruh dumateng perkara-perkara perkawis-perkawis ingkang dumadi ingkang kalampahan wonten alam semesta niki wonten jagat raya niki. Wala yazalu hadzasyarru mawjudan fil alam. Lan kapitadosan nggih marang lintang niku tasih wonten ten ngalam donya ngantos dumugi sepriki. Ning mboten kaya rakyate sinten niku Raja Namrud gawe bangunan khusus gawe kuil khusus kanggo nyembah lintang mboten. Ananging kapercayaan niku tasih nempel wonten atinipun perangane kaum muslimin ten jaman sakniki. Nggih, wo nek ana lintang ngene berarti bakalan ning kedadosan ngene. Lah niku dipun wastani tanjim. Ramalan lintang. Warisanipun, tilaranipun, tinggalanipun Raja Namrud lan wadyabalane. Mila agama Islam ngawisi melarang umatipun saking kapercayan-kapercayan utawi ramalan-ramalan lintang kolowau. Bapak ibu, kang mas, mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dini Allah subhanahu wa ta'ala. Niku babakan bab nggih. Lajeng wonten bab niki dipun sebat dini Imam Bukhari pangandikanipun Imam Qatadah. Imam Qatadah lengendika khalaqallahu hadhihi nujuma. Allah subhanahu wa ta'ala nyipto, ngeripto anggawe lintang-lintang lisalasin kanti tujuan cacah telu. Ini wonten tujuan cacah tiga. Zinatan lisama, lintang niku dipuncipto tining Allah pinongko pepaesing langit sebagai hiasan langit. Dalilipun pundi? Allah subhanahu wa ta'ala dawuh walakot lan yakti zayanna sama aing sun wis maringi pepaes marang langit ad-dunya nggih ya kuwi langit dunya bima sabih kanti dian-dian kanti damar-damar nek cara-cara pundi niku kanti ublek-ublek nek cara Jawa Timur ublek nek cara mriki dian utawi sentir nggih nek cilik nek gedhe sentor. Niku pangandikanipun Allah subhanahu wa ta'ala mapan wonten surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayatipun gangsal walakot lan yakti zayanna sama ad-dunya bima sobiha lan yakti ingsun niku wis maringi pepaes hiasan marang langit dunya iki bima sobiha kandi maringi apa? Dian-dian sentir-sentir ublek-ublek. Ngendikanipun Syekh li annaha surujun tatalaklak. Sebab lintang iku kaya dini sentir, kaya dini dian, kaya dini ublek, kaya dini lampu, ya talaklak. Tatalaklak nggih ingkang kelip-kelip. Niki pinangka dalil. Wonten surat Mulk ayatipun gangsal Allah Subhanahu wa taala dawuh. Nggih Allah sampun maringi marang langit donya niki hiasan rupa lampu-lampu. Wa qala ta'ala lan Allah subhanahu wa ta'ala dawuh malih wonten surat As-Saffat ayatipun 6. Inna zayyanna samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Inna yakti ingsun Allah zayyanna samaa'a ad-dunya. Wis menehi pepaes hiasan marang langit dunya bizinatil kawakib. Kanti pepaes rupa lintang-lintang. Bintang gemintang. Menika surat As-Saffat ayatipun 6. Dados Allah Subhanahu wa taala nyipta damel lintang-lintang niku fungsi utaminipun ingkang angka setunggal pinangka hiasan langit. Mila nalika mangsa ketiga ngerak nggih, wayah dalu ngeten iki, wayah usume kembang pelem, wayah bediding, hawane adem, lintange padang, napa langite padang. Iku katah lintang abyor. Nggih, jaman awake dhewe cilik riyen kan wonten anu nggih, gendingan napa niku bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa, nggih. Dadi bintang kecil itu menghias angkasa, menghiasi langit, pinangka pepaesing langit. Niku wonten dalile niku. Mbok menawi le nyipta gending niku riyen maca ayat ya nggih. Al-fa'idatu tsaniyah, fungsinipun gunanipun lintang ingkang angka kalih. Rujuman lisyayatin. Lintang niku pinangka sarana kanggo mbalang, kanggo bandem, kanggo nyawat, nggih. Kanggo napa melih niku? Nyawat, bandem, balang, babit. Sinten sing dibalang? Sinten sing dibandem? Nggih menika asyayatin para setan-setan. Wa dzalika sebabipun apa kok para setan dadak dibalang? Nggih. Kula aturi menggalih kanthi saestu awake dhewe niku dibalang kerikil men sakit tok nggih. Napa malah dibalang nganggo lintang rak bubar. Cobi mbayat mriki nek dibalang lintang siji ngoten kinten-kinten. Nggih jebol niki nggih. Wong sak mbayat padha kukut kabeh nggih. Kenging napa niku kok setan dadak dibalangi? Wa dzalika sebab li anna syayatin para setan iku mau yuhawiluna ngupadilan ngupaya istiraqas sam'i nggih nyolong Nguping. Nguping niku mencuri dengar nggih. Minal malaikati, mencuri dengar saking sinten? Nyolong kabar saking sinten? Nek mireng kabar saking nggih. Tambang rawat-rawat Mbok Bakul Sinambiwara pawartos binandunging Karna menika mboten napa-napa. Ananging para setan menika nyolong berita langit saking malaikat. Nggih. Fisama wonten ing langit. Wa ya'tuna bima yastarikunahu ilal kuhan. Wa ya'tuna banjur para setan iku teka. Bima yastarikunahu kanthi nggawa hasil colongan mau ilal kuhan marang dukun-dukun min bani Adam saka perangane menungsa. Jadi setan niku mabur wonten langit. Nggih. Ngupadi ngupaya nyolong berita langit, sak sampunipun nyolong dheweke mandhap ten ngalam donya. Ini teko marang dukun kanthi nggawa bocoran niku wau, kanthi mbeto hasil colongan niku wau. Nggih, colongan apa? Colongan sesuk bakalan ning kedadian ngene. Sesuk bakalan ning kedadian ngalor, bakalan ning kedadian ngidul, bakalan ana kedadian lan sak piturutipun. Ah, terus di hasil colongan kala wau dibocorake dumateng para dukun. Para tukang santet, para tukang magic, tukang jengges. Ning dukun niku nalika dipun paringi hasil colongane setan niku mboten gratis. Nggih, niku mengku pitukon. Ngagem pitukon gitu. Pitukonipun napa? Pitukone para dukun niku kudu dadi kawulane setan. Piyambakipun kudu manembah dadi wadyabalane setan kanthi cara napa? Kanthi cara maos Jopo mantra wulangane setan. Kanthi cara napa? Kanthi cara ngaturake sesajen dumateng setan. Kanthi cara ngobong menyan, kanthi cara komat kamit, kanthi cara kembang tujuh rupa, air tujuh sumur. Nggih, jenang abang, jenang putih lan sak piturutipun. Dupa, nggih. Iku pekaremane setan. Senengane setan, nggih. Nalika dukun niki sampun manembah ngaturake bebono pitukon marang setan, nembe setan niku maringi bocoran berita kalau wau dumateng para dukun. Na'udzubillahi min dzalik. Walakinallaha ananging Allah Subhanahu wa taala hafizas samaa'a. Ngrekso, ananging Allah iku ngrekso, ananging Allah iku njaga bihadzihi syihab. Kanti lintang-lintang iku. Allati tantaliku min hadhil kawakit. Sihab niku kados dene oncor ngoten nggih. Geni. Nggih. Allah Subhanahu wa taala njaga, Allah Subhanahu wa taala ngrekso langit niku kanthi wontenipun oncor-oncor geni. Nggih, allati tantaliku min hadhil kawakit. Ingkang mencolot saking lintang-lintang. Fatuhriku hadzal marida fatuhlikuhu. Banjur napa niku lintang sing cemlorot niku wau nggih, sing mencolot niku wau, tuhriku hadzal marid niku bakal mbrongot, bakal ngobong marang setan, marang jin. Sing marid, sing brengkele, fatuhlikuhu, banjur nganti nggih tumekaning pati. Dados menawi para jamaah wonten ingkang taken nggih, setan niku, jin niku saged mati napa mboten? Wangsulanipun saged. Kapan dheweke mati ya nek gebalang lintang niku wau, dibalang lintang dening Allah Subhanahu wa taala. Iki sebab dheweke mabur wonten langit, setan niku saged mabur ngantos cerak kalih malaikat niku nyolong berita langit. Mungkin nek mulih diuncit-uncit lintang niku wau sing murup mubal. Nalika kecandak nggih mati dheweke kobong ngajur. Ning nek pinter menggok sing mabur nggih. Pinter ngepot jin niku nggih dheweke selamat. Khususan inda bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Utaminipun nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dipun utus. Nek sederenge Nabi Muhammad diutus, jin-jin niku mabur ten langit niku bebas nggih. Upama ana lintang sing nguncit niku mboten kathah. Sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik dening Allah dadi nabi, wah niku lintang sing nguyak-uyak jin ten langit niku saya kathah. Penjagaan langit semakin diperketat ngoten niku. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dipun utus nggih. Mula para dukun niku, para tukang jengges, tukang santet ten jaman sakniki niku kalah ampuh kalih tukang sihir jaman rumiyin. Nggih, sederenge Nabi Muhammad. Sederenge Nabi Muhammad dipun utus, nggih tukang santet niku ngelmune niku nanu digdaya nggih. Sebab jine setane niku le nyolong ten langit niku bebas, nggih tanpa hambatan. Ananging sak sampunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, jin-jin sing mabur ten langit nyolong berita langit niku diuyak-uyak dening lintang. Nggih. Mula hasilnya ya sithik, hasil colongannya sithik. Mula dukune ya rapate ampuh. Oh nek ten jamane Raja Pirngon niku dukun niku nyulap tali, nyulap dadung, nyulap tongkat niku dados ula sing matumpuk-tumpuk dhuwur sak gunung. Enten to jaman sakniki. Tukang sulap, tukang sihir sing iso nyulap ula dhuwur sak gunung, tumpuk-tumpukan ngantek akeh. Mboten enten to? Paling mung nyulap nopo? Manuk doro, nggih, ngoten niku. Siji ora kok nyulap 2000 ngono, tumpuk-tumpukan sak gunung mboten. Sing disulap ning manuk doro siji, nyulap kelinci, ngoten niku. Pita dimut ya lor-lor mboten pedhot lan sak piturutipun. Kama qala ta'ala anil jin, kaya dene sing wis didhawuhake. Kaya dene sing wis didhawuhake dening Allah Ta'ala. Nggih, babakan jin. Niki pangandikanipun Allah mapan wonten surat Jin ayatipun 9 ngantos dumugi 10. Wa anna kunna niki ature para jin nggih. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'idal lisam'i. Allah Ta'ala ngendika nyariosaken aturipun jin. Lan awake dhewe bangsane jin iki naq'udu minha. Biyen iku bisa lungguh-lungguh. Maka idal lisam'i ana ing langit. Faman sapa wong yastami il anaku mawani nyolong berita langit saiki? Sapa saiki jin sing wani nyolong berita langit? Yajidlahu dheweke bakal nemoni nggih shihaban rasada. Nggih menika lintang-lintang ingkang bakal bedak, nguyak, ngoncet-oncet marang si jin kala wau. Menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten salebetipun surat Jin ayatipun 9. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'idal lisam'i famayastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Biyen mula awake dhewe para jin bisa mabur ana langit kanggo nyolong. Ning saiki sakwise Muhammad diutus, sapa jin kumawani nyolong berita langit dheweke bakal dioncit, bakal diuyak, bakal dibedak dening lintang. Surat Jin ayatipun 9. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, nila nalika wonten lintang cemlorot nggih, lintang alian piantun jawi mastani lintang alian utawi bintang jatuh. Sing leres nggih lintang alian niku mboten bintang jatuh. Nek jatuh kan nyeblok. Niku mung alian kok celorot ngoten niku. Nek cara jaman kula cilik riyen jenenge meteor garden niku lho nggih. Pirsa meteor garden. Meniku nek enten bintang nyeblok niku malah ndonga. Ayo kita berdoa. Ada bintang jatuh kita berdoa. Dheweke nggadahi kapitadosan ndonga nalika weruh lintang alian niku pinangka ndonga sing bakal diijabah dening Allah. Niku kebatilan menawi panjenengan medal wayah dalu mirsani wonten lintang alian niku mboten wayah kanggo ndonga. Sebab nembe wonten setan kecere-cere diuyak-uyak dening lintang, kok malah ndonga. Lentu niku. Niku mitos nggih, mboten leres. Nanging nalika panjenengan mirsani wonten lintang ingkang alian niku ateges lintang kala wau nembe uyak-uyak, nembe ngoncet-oncet marang jin ingkang kumawani nyolong berita berita langit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu tsalitsah, fungsinipun lintang ingkang angka 3, alamatun yuhtada biha, pinangka tenger. Lintang niku pinangka tetenger, pinangka titian, pinangka tondo. Yuh tadabiha, supaya manungsa niku mboten keblusuk dalanipun. Nggih. Mboten bingung anggenipun melampah wonten sanginggilipun jagat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Surat An-Nahl ayatipun gangsal 11 dumugi 16. Wa alqalan, Allah Subhanahu wa taala nancepake fil ardi ana sak ndhuure jagat rawasiya, gunung-gunung, antamida bikum, supaya jagat iku ora napa nggih tamida bikum nggih ora napa niku jenenge tidak bergetar. Jadi jagat niki dipatok tening Allah nggunakake gunung-gunung. Jadi gunung niku fungsinipun apa? Kangge matok jagat niki supaya mboten ambyar, supaya mboten bentet, nggih, supaya mboten goyah, supaya mboten ajur. Mula dipatok kados dene tanggul nggih, panjenengan menawi kagungan dalem wonten pinggir lepen nggih, wonten pinggir kali, tanggule niku kudu dipatok to nggih, patok nganggo pring, ngagem wit-witan. Ya mboten enten patoke nggih, tanggule niku longsor. Semanten ugi jagat niki nggih, ditancepi gunung dening Allah Subhanahu wa taala, antawis fungsinipun menika pinangka patok, patoke jagat. Ngendikanipun Allah taala, wa alqa fil ardi rawasiya, lan Allah nancepake ana sak nduwure jagat gunung-gunung, antamida bikum, supaya jagat iku ora amblek bareng karo sira kabeh. Wa anhara, lan Allah iku nyipta kali-kali. Wa subula, lan Allah Subhanahu wa taala nyipta dalan-dalan. Ajar ya sapa dalan sing gawe menungsa? Mboten enten. Menungsa mboten iso gawe dalan. Menungsa iso ming besik gitu. Iso ming kerja bakti gitu. Ewan dene dalan, ewan dene mergi, menika pendamelanipun Allah Subhanahu wa taala. Apa mulai wonten bencana likuifaksi wonten Palu niku, dalan sing digawe menungsa niku saged ilang. Waune jalan raya niku ilang malih dadi kebon. Kebon apa niku? Kambil. Dadi kebon kambil niku mlaku. Sak kebone wite mboten ambruk ijik do ngadeg niku mlaku. Alion gon ngantos berkilo-kilometer. Niku daya panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Nggih. Terus Allah ngendika, Allah nancepake gunung ana ing jagat supaya jagat iku ora amblek, lan Allah niku nyipta kali, Allah nyipta dalan, la'allakum tahtadun, supaya sira iku ora sasar. Wa alamatin, lan kali semono uga dalan iku pinangka tandha, pinangka tenger. Nggih. Wa bin najmi hum yahtadun, lan Allah Subhanahu wa taala ugi maringi lintang-lintang supaya para manungsa iku mboten kesasar. Surat An-Nahl ayatipun gangsal 11. Nah, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan nalika njlentrehaken ayat menika piyambakipun ngendika, "Fallahu pramila Allah Subhanahu wa taala menika ja'ala lil musafirina alamat." Allah Subhanahu wa taala maringi marang wong-wong musafir, tiang-tiang ingkang lelungan niku alamat, tondo-tondo. Wah, nek ra enek tondone nggih awake dhewe ilang no. Kaya wong sing mlaku enten dhuwur padang pasir. Mboten enten kali, mboten enten dalan, mboten enten wit-witan. Bingung to? Aku iki jane mlaku ngalor apa mlaku ngidul ngono. Bingung. Mila Allah Subhanahu wa taala maringi tenger, maringi tondo, yastadilu nabiha fil ardi, supaya para manungsa iku mboten sasar ana sak nduwure jagat. Wa alamatin fis sama, lan Allah Subhanahu wa taala ugi maringi tondo-tondo, maringi tenger wonten langit. Jadi wonten tenger ingkang mapan wonten jagat, wonten bumi niki, wonten tengere ingkang mapanipun wonten langit. Tengere jagat napa? Tugu gitu, dalan, kali, napa boleh? Iya, omah-omah, wit-wit sing gede. Oh, tengere omahmu ngendi kae lho, nggon wit kae, ngendi ngisor wit kono kuwi? Ora ajik bablas. Kulon wit kae nek jembatan to? Hooh, ya aku ning kono kuwi, nek ngisor jembatan. Ha niku pinangka tenger. Para jamaah sedaya nggih. Ngarep gawe rute omahe we ruwet, ngalor ngidul jebule omahe ngisor jembatan. Ngisor tetek ngene. Nek tandane bumi niku kali semantan ugi dalan, nek tondo ingkang mapan wonten langit menika lintang-lintang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kados dene ingkang dipun ngendikaken dening Imam Qatadah kala wau, faman ta'awwala ghaira dzalik. Sapa wong duwe pengangen-angen, duweni penyangka, duweni penganggep ana fungsi lintang sing liyane akhtoa, dheweke wis kleru, wa adha'a nasibahu lan napa niki nyiak-nyiakake jatahe. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, lan dheweke wis ngendika, dheweke wis matur nggih kanthi perkara ingkang boten ada dasar ngilmu. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, dados saking riwayat kalawau kita saged mendhet kathah piwucal kesainan. Nggih, antawisipun napa? Antawisipun setunggal fungsi lintang niku tiga, mboten sekawan. Nggih. Alamatun yuhtada biha niki saged dipun wastani ten jaman sakniki niki ngelmu navigasi. Ilmu navigasi. Nalika nembe lelungan wonten gunung, wonten segara, wonten padang pasir, niku saged mirsani lintang. Wah, aku kudu mulih rono. Nggih. Diwisal kesainan ugi bilih setan niku saged mabur. Jin niku wonten ingkang saged mabur. Nggih, ada dasar surat jin ayat 9 kala wau bilih jin niku saged mabur. Nggih, dalil sanesipun wonten ayat dipun sebat faqama ifritun minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Nggih, nalika Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam napa niki ndawuhake dumateng wadyabalane, sapa sing iso gondol dampar kencanane Ratu Bilqis ana ing negara Yaman digawa nyang Palestina kene. Ana keraton ku kene. Qama ifritun minal jin niku wonten ifrit niku saking bangsane jin nggih. Dheweke ngadeg matur dumateng Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Kula ingkang saguh gondol dampar kencanane Ratu Bilqis. Qabla an takuma min maqamik sederengipun paduka jumeneng saking palungguhan panjenengan. Sederengin jenengan ngadeg singgasanane Ratu Bilqis pun tekan mriki. Wa ana alaihi laqawiyun amin, lan kula niki nalika nindakake dawuh paduka menjalankan tugas, kula niki mampu, rasa tur kula niki saged dipun pitados, kena dipercaya. Nggih, dadi ming sak gebyaring katrit niku. Kanjeng Nabi Sulaiman lenggah ngeten iki sak derenge ngadeg niku dampar kencanane pun tekan kono. Piye kuwi? Apa nganggo JNE apa? Napa nganggo pintu kemana saja nggih? Mboten. Ning digondol dening jin, wet-wet, ngeten pun tekan. Niku pinangka dalil ugi bilih setan utawi jin niku saged mabur. Luweh gamblang malih langkung meloho malih cetha wela-wela ketok mata. Dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jinnu thalathatu asnaf. Jin iku ana telu perangane. Sinfun lahum ajnihatun, perangan angka siji sing duweni suwiwi, ya tiruna fil hawa, sing bisa mabur ana ing alang-alang kumitir. Bisa terbang ke angkasa. Lan mabure jin iku luwih canggih tinimbang motor mabur nggih. Tinimbang jet kolet. Jet kolet niku ra mengeng, mboten saged sampai mendengar berita langit. Nggih. Meng buntute tok abul-abul polusi nggih. Jin niku nek mabur mboten menimbulkan polusi nggih. Sebab jin niku mboten duwe knalpot. Dadi mabur niku wet pun tekan langit. Nggih, nyolong berita langit mulih diuyak-uyak dening lintang. Nek kebandem lintang nggih mati, kobong mati. Ning nek pinter ngepot selamat nggih, marani dukun, heh kun, Iki aku entuk bocoran berita saka langit, kowe gelem tak wenehi ngerti? Unjih kula purun Kanjeng Setan. Ning ana bebanane, ana pitukane. Kowe kudu ngobong menyan luwih dhisik, nyepakke pitik cemani. Kudu maca japa mantra sing ungle kaya ngene lan sak pitur. Kowe kudu manembah marang aku lan sak piturutipun. Ah niku pinangka dalil Bapak Ibu sedaya Kang Mas Mbak Yu bilih jin niku wonten perangane jin ingkang saged mabur. Ning mboten kabeh saged mabur. Nggih jin ingkang saged mabur niku jin kelas premium nggih. Dedengkote jin niku. Ifrit kala wau ingkang dipun sebat dening Allah Subhanahu wa taala. Jin ifrit. Jin kelas kakap, milone enten dukun kok iso mabur niku namung wonten kalih. Setunggal dheweke dikerek nganggo senar. Ini apa senar pancing lho. Senar pancing ini ku dinggo mancing. Senarnya mbetun ketok dinggo nyendal iwak sing boboti setengah. Kintal ini ku kuat ya mbetun pedot. Ini ku berarti jinnya di anu, dijirit nganggo senar terus dikerek. Kenapa? Menungsane si dukun ini ku digeret nganggo senar. Ini utawi yang kangongo kali dheweke digendong dening jin ifrit kalau mau. Jin ifrit nak gendong ini mbetun gratis. Wonten pitukane kalau pitukane kudu dadi kawulane setan langkung rumiyin mungkin nembe diopahi ah kowe pengin tak gendong ning ndi ngoten niku lan menungso niku mboten pareng nyuwun nggih njaluk pitulungan marang jin nggih sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika wa annahu kana rijalun minal insi. Yakti ana wong lanang saka kalangane menungsa ya'udzuna birijalin minal jinni sing njaluk tulung marang wong lanang saka kalangane jin fazaduhum rohaqo pitulungane jin marang menungsa iku ora nambahi kejaba saya sesat kejaba saya nalisir saya adoh saka syariatipun Allah Subhanahu wa taala nggih dadi jenengan nek duwe kanca nggih duwe khodam ini duwe rewang, perewangan sing ngewangi nyambut gawe ngewangi nggugah sholat wengi niku ampun bangga karena bantuan jin kepada manusia tidak menambah kecuali kesesatan ku sing kondo sapa? Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat jin nggih mila bapak-bapak ibu-ibu kang mas mbak ibu adik-adik ingkang ngantos dumugi dalu niki tasih kekancan kalih jin senadian jin ini ku ngaku jin muslim saya adalah jin Mustafa yang terkurung di dalam botol lan sak piturutipun nganggo jubah nganggo surban niku mboten perlu direwes suwening suwe jenengan bakal nalisir suwening suwe jenengan bakal saya sesat suwening suwe jenengan bakal di jelomprongake dening jin kala wau nggih mboten pareng. Unek pertama niku apik niku kula anggere wayah bengi digugahi kon salat tahajud nggih. Pertama sae ketoke mboten nyesatke nggih. Ning suwe nek jenengan pun gatok nggih. Jenengan pun tresno mengke sithik mboko sithik panjenengan bakal disesatake kados dene pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi jin niku sarwa ngedebus. Senengane ngapusi. Nah niku piwucal ingkang saged kapendhet ugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala semantan ugi pinangka piwulang saking riwayat kala wau nggih kula panjenengan sedaya. Pinangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku anggadhahi kewajiban ngelestantunaken mendhet nggih piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim boten malah njupuk piwulange Raja Namrud lan wadya balane. Sebab kapitadosan Tanjim kala wau niku pinangka warisane Raja Namrud lan wadya balane. Ini raja kafir zalim ingkang sampun ngobong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dirangket diobong ananging Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng geni sing ngobong Nabi Ibrahim niku ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. He geni, kowe mali yo dadi adem, kowe mali yo dadi anyep. Nggih, lan gawa keselamatan kanggo Nabi Ibrahim. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim niku diobong niku mboten panas malah kademen. Nggih, malah adem. Sebab pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa kok Raja Namrud lan wadya balane niku dadak diutus Nabi Ibrahim dumateng dheweke? Sebab Raja Namrud niku nyembah marang lintang. Sebab Raja Namrud nggadahi kapercayaan lintang niku wonten pengaruhipun dumateng kedadosan-kedadosan ten ngalam donya. Tuladanipun pripun? Oh, bulane ndadari. Berarti neng alam donya wong-wong gedhe lagi do susah. Nah niku kelebutan jin. Ramalan lintang ingkang mboten pareng dipun pitadosi. Oh, nek ana lintang kemungkus berarti bakal ana kedadean ngene-ngene-ngene lan sak piturutipun. Niku ramalan lintang mboten pareng dipun pitadosi. Dek wingi wonten sing ngramal meleh. Video enten video niku ketrek niku do medun saking gunung. Ketek pirang-pirang niku lho. Pirsa ketek? Kowe. Anake ketek ora kowe. Jadi ketek niku do medun saking gunung. Lah, rombongan ketek sing coklat sing ireng niku wonten setunggal ketek rupane putih. Dipun wastani ketek putih. Ngendikane simbah-simbah, nek ketek putih kuwi wis medun gunung ateges wabah kuwi bakal ilang. Nah niku kaya wara. Ngetebus mboten nenten kaitane wabah kali ketek oleh ketek putih. Nggih. Wonten malih riwayat palsu nggih, riwayat ingkang lemah. Menawi kula mboten salah pemut niku riwayat Imam Ahmad. Nate dipun waos dening setunggalipun kiai ustad bilih nalika wis eneng lintang apa lali kula nggih. Mbon nenten lintang ing wayah esuk berarti wabah iku bakal ilang. Lah ustad niku maos lintang maos hadis niki pun kinten-kinten setunggal tahun ingkang kepungkur wabah mboten ilang-ilang niku. Niku nggih kelebuan niku wau napa jenenge? Tanjim nggih. Ramalan lintang. Niku mboten parang dipun pitadosi sebab niku kelebu tumindak kesyirikan, kapitadosan syirik. Mboten leres lintang niku mboten enten kaitanipun kalih kedadosan-kedadosan ten ngalam donya mboten enten. Nggih. Wah, presiden sing arep teko iki sesuk anggere lintange metu ngene mesti sing dadi presiden iki ya niku kelebu ramalan lintang mleh. Sagittarius napa mleh niku Cancer, Leo ya, napa mleh Aquarius, Venus, Pluto. Niku sedanten ramalan-ramalan zodiak ingkang mboten pareng dipun pitados wong niku tinggalane wong Yunani. Nggih mboten. Yunani niku mboten kok. Mbak Yunani mboten kita. Bangsa Yunani mereka lho. Yunani kancane Yutiyem, kancane Yu Sanes, ananging bangsa Yunani nggih wadyabalane Plato, Aristoteles, Socrates lan sak piturutipun. Kuwi lahirmu sasi apa? Januari aku ki. Oh nek Januari ki bintange Aquarius apa Sagittarius ngono. Anak Sagittarius jujur kepiye? Sagittarius kuwi rezekine nek wayah ngene iki kiseret. Nggih. Ning jodone cerak. Niku diwaca wonten majalah. Nauzubillah min dzalik. Mboten pareng dipun pitadosi. Enten majalah wonten, ten radio nggih wonten, enten TV nggih wonten, enten internet nggih wonten. Niku sedanten nau min anwa'it tanjim. Ramanan lintang ingkang mboten pareng dipun pitadosi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Riwayat ingkang ngangka kalih an Abi Musa saking sahabat Abu Musa qala piyambakipun ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh salasatun ana menungsa cacah telu la yadkhulunal jannata kang ora bakal mlebu swarga. Iki inciman saking Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng menungsa cacah telu perangane. Sinten niku? Mudminu khamrin, tukang mendem, tukang ngombe ciu, jenewer topi miring cem-ceman kadal. Niku ora bakal mlebu swarga. Waqati urahmin lan wong sing medhot tali paseduluran, padudon. Napa niku jotaan nggih? Mboten adu aruh. Dumateng tiyang sepuhipun naudzubillah min dzalik niku duraka tambah gedhe dosane. Dumateng seduluripun, dumateng kancanipun, dumateng tangga tepalihipun, sanak kadang mitra pitepangan. Neng-nengan luweh saka telung dina. Ingkang angka tiga wa musaddiqun bis sihri. Lan wong-wong sing percaya marang tukang sihir. Wong-wong sing percaya marang tukang dukun. Wong-wong sing percaya marang tukang ramal. Nggih. Lan dipun sebat niki riwayat musaddiqun lis sihri, percaya marang tukang sihir niku wonten saklebetipun bab bab tanjim. Nggih, berarti termasuk tukang ramal lintang niku nggih kelebu mboten parang dipun pitados. Nek nganti percaya nah panjenengan pitados dumateng ramalan-ramalan lintang kala wau la yadkhulunal jannah. Dawuhipun Kanjeng Nabi ora bakal mlebu swarga. Nauzubillah min dzalik. Lah menungsa niku nek mboten mlebu swarga ten pundi parane? Mboten wonten sanes. Kejawi wonten neraka. Nauzubillah min dzalik nggih. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak, adik-adik, ten zaman internet, zaman modern, zaman sak niki-niki, ngatos-atos. Ampun, gadai pekarman, gadai hobi, pengen ngerti, penasaran, acara-acara dukun, nggih, acara-acara ramalan, nggih, prediksi, nggih. Niku sedanten diguak kabeh. Nggih, memprediksikan angka, memprediksikan presiden, jenenge niku dikone nggon kotak, digembok, digantung kan dhuwur wit kambil. Nggih. Bareng presidene wis kepilih dibuka, cocok apa ora? Lho cocok to. Ha wong ndek wis dipenek. Kotake niku dipenek dileboni jenenge niku. Na'udzubillah min dzalik. Ramalan-ramalan niku mboten parang dipun pitadosi. Nek nganti percaya ora bakal mlebu swarga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Dadas kula bali malih Nabi dawuh ana menungsa cacah telu sing ora bakal mlebu swarga. Mudbinu khamrin, wong sing gaweane ndem-deman. Tukang mendem. Niku ora bakal mlebu swarga. Nggih. Wonten hadis sanesipun Nabi dawuh kullu muskirin haram. Sekabehi barang sing mendemi iku hukumipun haram. Lah niki kula badhe ngaturaken setunggal barang ingkang mendemi ning kathah kaum muslimin ingkang dereng mangertos napa niku kala. Biji pala. Iku mendemi niku. Ngendikanipun Syekh Mansur Hasan Al-Salman biji pala niku, biji pala sing sok nggo bumbu niku. Pala niku enten kalih nggih, enten buah pala. Nek buah pala niku halal lan thayyiban mubarakan fi. Ajeng digawe lotis, ajeng didamel napa? Manisan buah pala, dikum enten nggih. Banyu ya paringi gula nggih. Niku halal. Ingkang dirembuk dening para ulama niku isine pala niku lho. Sing gedene sak jempol niku. Biasane dingge bumbu masak niku. Nggih. Niku ngendikanipun Syekh Mansur Hasan Al-Salman mengandung setunggalipun zat jenenge mirikistin. Nek kula mboten salah eling. Mirikistin sekian persen. Lah, biji pala niku nek dikelethuki nggih, cacahe kathah nggih. Cacahe niku dakara pinten nggih? 250 gram ketingale. 250 gram jenengan ngelethuki pala 250 gram niku saged yu halwis. Berhalusinasi. Nggih, cara jawane ndeleming. Dadi jenengan nek ngelethuki biji pala niku 250 gram napa pinten kula ora disupe niku bakal ndeleming, bakal mendem. Mula biji pala niku mboten pareng didahar, dikelethuki. Ananging nalika digunakake kanggo bumbu masak, nek biji pala niku mung sithik gek masakane kuwatah, iku mboten napa-napa. Nggih. Ning nek jenengan dahar polane niku pala tok mboten dicampuri napa-napa, senadyan sithik niku haram. Nggih. Dadi gampangane ngeten. Wong nguyuh niku lho, uyuhe menungsa niku ora haram nggih. Jenengan arep ngombe sithik nggih haram, arep ngombe sak kendi uyuhe menungsa nggih haram. Nggih. Ning uyuh menungsa niku nek pun kecampuran banyu sak kolam niku haram mboten banyu sak kolam. Mboten haram. Sebab wonten penelitian ngendikake wong sing ngadus ana kolam renang kuwi 80% kuwi do nguyuh ning jero kolam. Nggih. Sing neliti ya tau nguyuh ya. Na'udzubillah min dzalik. Wong sing komentar ya tau gitu. Ada 80% orang yang mandi di air kolam niku pipis di dalam kolam. Ning jenengane adus ten kolam gak terus ngombe banyu kolam niku haram napa mboten? Niku kecampuran pipise menungsa lho niku. Nggih. Halal niku banyu kolam niku pun mboten enten rasane, nggih. Warnane nggih pun mboten keemasan melih, mboten kaya lenga klentik mboten. Nggih kinclong-kinclong niku kaya ten pluneng niku kinclong-kinclong. Nah niku wong nguyuh pun nggih semanten ugi polo. Polo menawi dipun dahar Toktil mboten enten campuranipun menika haram. Ning nek kecampur bahan makanan sanesipun, sotone sak jimbeng, polane gur sithik, nah menika sotone niku halal. Ada dasar fatwa saking Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala lan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Ewan dene para ulama wiwit zaman kuno makuno nggih sampun nyebat polo niki asmane pun jauh zatu tip nih jauh zatu tip maknane pun biji pala. Iku sampun dipun sebat wonten kitab-kitab fikih. Kula mireng kabar kerajaan Arab Saudi niku melarang impor biji pala. Jadi biji pala niku mboten saged melebet enten negara Arab Saudi. Jadi nek dicampur kalih masakan mboten napa-napa, nek sithik mboten napa-napa. Sing dadi masalah nek awake dhewe niku tuku polo niku mboten pareng. Ning nek nemu ning dalan mbok menawi nggih, mbok menawi pareng. Nah ini babakan napa mudminu khomrin, tukang mendem, tukang ngombe ciu, piyambak pun mboten bakal mlebu swarga. Maknane pun apa? Maknane pun upama dheweke niku mlebu neraka nggih mboten badhe kekal abadi. Nggih upama nyemplung mboten mlebu swarga niku maknane pun mboten mboten kok ora bakal iso mlebu swarga sak lawas-lawase mboten. Sebab niki hadis kudu dipahami kanthi dalil sanesipun. Allah Subhanahu wa taala ngendika innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ora maringi pangapura marang dosa syirik lan Allah maringi pangapura marang dosa sakliyane syirik. Kelebu mendem niku rak dosa sakliyane syirik. Niku menawi Allah kersa diapura nggih saged. Nggih. Mengke dintaske dipun lebetaken swarga. Sebab ahli sunnati wal jamaah anggadai kapitadosan pelaku dosa-dosa besar, maksiat, molimo, niku menawi mertobat diapura dosane dening Allah. Menawi ngantos sedo kok mboten mertobat, nggih niku tahtal masyiah, gumantung Allah, terserah hak prerogatif Allah. Nek Allah maringi pangapura nggih dilebokke swarga, nek Allah mboten maringi pangapura nggih disiksa wonten neraka. Napa 1000 tahun, sak juta tahun, sak triliun tahun nek pun suci resik dosane nembe diangkat dipun lebetaken wonten swarga sing tukang mendem, tukang ciu niku. Nek mboten mertobat, upama mampir ten neraka mboten kekal abadi. Ning ngampun duwe cita-cita, sik ndi harapan mlebu swarga, mampir delet-delet rapopo mboten pareng niku. Jenengan diselenget 5 menit mboten kuat kok ajeng mampir 1 juta tahun. Nek udzubillah min dzalik. Mila ingkang tasih mendem nggih dalu niki enggal-enggal mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten pareng mendem le. Nek kula mancing pripun dienggo nyelamur mendem nggih mboten apa-apa, mbangane mendem nggih. Mancing ning nggih kudu ngerti wayah nggih. Nek mancing ora ngerti wayah engko geger melih mengke karo mbokne toling gitu. Kados ingkang sampun kathah dipun lampahi dening tiyang. Nggih mancing niku mubah. Sauger mboten melampaui batas. Wallahu taala alam. Waqati urahmin lan wong sing medhot tali pas seduluran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa thalas. Ora halal, ora kena, ora dikeparengake tumrape wong Islam dheweke ngenengake sedulure. Nggih, an yahjura akhahu menghajar. Nggih. Mboten sapa aruh dumanteng sedulure fauqa thalas luweh saka telung dina. Neng-nengan. Nggih, semboyane aku nek karo si fulan kae, senadyan kae kakangku dhewe, ora bakal sudi aku aruh-aruh. Pegah aku aruh-aruh. Wis dadi banyu ora arep tak cawuk, dadi godhong ora arep tak suwek, dadi kopi ora arep tak seruput. Nggih. Monggo wau kula bar nentuk tulisan man yasrabul qahwata fajamalun ngoten niku. Man sapa wonge yasrabu kang ngombe alqahwata ing kopi fajamalun monggo dadi ganteng. Iku sing gawe sapa kuwi? Aku lagi ngombe glegap-glegap ya ora ganteng ya biasa wae gitu. Ning rada bergenggeng sithik. Rada betah melek. Nggih. Dados nek neng-nengan nggih, jutaan ora sapa aruh niku mboten pareng ngluwihi tigang dinten. Nek ngluwihi tigang dinten ateges dheweke sampun kelebu golongane wong-wong sing medho tali paseduluran. La yadkhulunal jannah, ora bakal mlebu swarga. Lan pendonganipun mboten badhe diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Wis jenengan medho tali silaturahim. Dumateng tiyang sepuh. Dumateng sedulur, tangga, mitra pitepangan. Donga ngantek njedhir ora bakal diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Ngantek meniren mboten diijabah. Sebab medho tali silaturahim niku pinangka sawijining sebab Allah Subhanahu wa taala mboten maringi ijabah dumateng pandonga. Wa musaddiqun bisihri, lan ora bakal mlebu swarga wong sing napa wau percaya marang ramalan, percaya marang tukang dukun, nggih, percaya marang tukang bedhek, nggih, marang tukang santet lan sak pituluripun. Wa hadza huwa asyahid, lan perangan menungso ingkang angka 3 niki asyahid niki sing dadi inti rembukan dalu niki. Sebab awake dhewe nembe ngrembug ramalan lintang. Dados Nabi ngendika ana menungso cacah telu sing ora bakal mlebu swarga, sing angka 3 niki wong sing percaya marang ramalan lintang. Ramalan kabeh mboten pareng. Ning dalu niki kita nembe ngrembug ramalan lintang. Nabi dipun sebatakan wonten sawijining hadis ngendika, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Ini sapa wonge nyinaoni, sapa wonge percayani, sapa wonge njupuk ngelmu nujum, ngelmu ramalan lintang mau, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri, ateges dheweke wis njupuk, ateges dheweke wis sinau seperangane ngelmu santet. Jadi ngelmu tanjim ramalan lintang niku bagian utawa kelebu perangane ngelmu perdukunan, ngelmu persantetan, ngelmu ramalan. Nggih. Zada mazada, saya sregep anggone nyinau ngelmu tanjim, berarti saya jero anggone kejiret ngelmu santet lan sihir kalawau. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi mekaten lan semanten nggih pengaosan utawi waosan hadis ingkang saged kita waosaken wonten kalodhangan dalu punika, mugi-mugi saged beto manfaat wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten lan sederengipun dipun cekapaken kados dene padatan kita badhe maos pinten-pinten layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Mohon dijelaskan maksud dari hadis Nabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza menawa ra'aitum sira weruh al-maddahina, wong sing seneng ngalembono, fahthu fi wujuhihim turab, sawurana raine nggunakake lemah." Iku maksudipun pripun nggih? Dados para ulama niki sami benten pamanggih. Jane karepe Nabi niku nek ana wong sing ngalem, nggih. Wong sing seneng ngalem niku sawurana raine nganggo lemah. Niku para ulama benten pamanggih. Perangan ulama wonten ing ngendika, maknane ya ngono kuwi, maknane iki ya pancen disawuri lemah tenanan. Nggih, dadi nek jenengan ketemu wong, "Mas jenengan asmane sinten? Kula bejo, budhe." "Wah, jenengan iki kok ganteng, lomo, soleh." Niku gak jenengan njupuk lebu gak disawurke raine mbok dhe niku. Niku pamanggihipun para ulama. Pamanggih ulama sanesipun ingkang disawuri niku ingkang anu sing dialem, mboten sing alem. Nggih, pamane bejo dialem nggih. Jenengan ngerti bejo ki dialem, "Oh, Mas bejo jenengan iki ganteng, alim, pinter, pinter golek duit." Nggih, terus napa meleh? Lomo lan sak piturutipun. Lan jenengan ngerti bejo ki dialem, jenengan mendhet pasir terus pasirin itu ditibake, disawurke teneng arepe si bejo. Mengkuwi gati nopo supaya bejo kuwi eling. Jo, kuwi ki nek dialemu wong, kuwi eling kok kuwi sesuk, kuwi ki asale saka lemah, sesuk bakal bali nyang lemah. Niku maknane miturut perangan ulama sanesipun. Nggih. Dadi nek pun padha ngertine ngeten iki nggih, enten moro dayo ning ngene wong dialem ngoten jenengan karek nuduhke karo kancane lemah. Paham to? Ya wis apik. Ngoten niku wis cukup gitu. Dadi kowe nek dialem ki aja napa ne gembendelo sirae gitu. Gedhe blase, waduh. Napa jenenge GR? Wah, aku bejo ngono. Mboten pareng gitu. Ditutupi lemah jo. Senadyan kowe dialem kaya ngopo? Kowe iki asale saka lemah, sesuk bakal bali ning lemah. Nggih. Nek kula pribadi piyambak nggih, luweh seneng, luweh srek kanthi penafsiran ingkang angka kalih niku. Sebab kula nek ajeng ngamalke penafsiran angka siji niku horor. Eneng wong alam kula bajongi lemah. Disawuri lemah ning malah ditapuk mengki kula. Ora sida ngalem malah ditapuk nek udzubillah min dzalik. Saking Sigit Suryanto Hilal. Jenenge kok Sigit Suryanto Hilal. Sigit niku bagus ganteng. Surya niku srengenge, Hilal niku bulan gitu. Wonten situs kuburan ten lingkungan pekarangan keluarga kula. Jenenge ngeten, asring kangge kesyirikan ngalap berkah lan sesajen. Kinten-kinten aksal mboten kula rusak sekedhik mboko sekedhik. Ben lami-lami saged rata kali lemah. Lah nek niku lemahe jenengan ngopo dadak sekedhik? Mbok gek brus wae. Disewake begok ngeta. Nggih. Napa niku jenenge mesin sing ra tau pinter, bego. Bulldozer niku lho nggih. Nyewa bulldozer niku neng niku larang nggih. Bulldozer niku ngendikane nyewane sak jam niku pinten yuta ngoten niku. Nah nek mengenai kuburan iki dipetali saged gitu. Wong niku pekarangane jenengan kok. Pekarangane jenengan yo hake panjenengan kok. Nggih, sapa liar wani? Oh kuwi ngopo? Iki lemahku lho. Kok tak broke kuburane iki terserah aku to. Nggih, nek dheweke ajeng napa niku ganggu gawe lapor Pak Polisi. Pak niki kula besik-besik lemah kula dhewe malah dirusui wong. Nang ngoten. Nggih. Utawi nyuwun pitulungan dumateng pihak berwajib. Nyuwun pitulungan dumateng para warga, utawi Pak Polisi, utawi Pak Tentara, kagem meratakan kuburan kula wau niku kagungane jenengan kok. Nek nggone wong liya jenengan mboten gadahi hak. Niki kagungane panjenengan nggih diratake mawon. Sebab nek mboten khawatir niku mengke dados dosa jariyah ingkang tansah banyu mili. Sing banyu mili niku nek daharan unjuan ya alhamdulillah. Sing banyu mili niku nek ganjaran alhamdulillah. Nek sing banyu mili niku dosa nggih. Niku nak na'udzubillah min dzalik. Mila enggal-enggal dipun rampungi nggih. Wonten ugi kala wingi ikhwan saking pundi tlatah pundi kula radi supe. Tlatah wetan. Ya mbake itikaf nggih, tengah itikaf niku ngendika bilih pekarangan omah niku wonten setunggalipun uwit gedhe sing niku sering dienggo praktek kesyirikan. Nggih. Sering dienggo praktek kesyirikan. Dheweke tekon niku saene pripun nggih? Tegor kula ngoten niku. Niku rak pekarang njenengan to nggih. Niku uwit nggen kula rukul ten pekarangan kula ning do dienggo kesyirikan. Tegor kula ngoten niku. Akhire ngongkon blandong pirang-pirang mboten enten sing wani negor. Akhire sing negor niku anu rencang niki. Nggih. Mr. Carmen niki. Saking tlatah wetan niki. Wah, dheke kalih kancane negor niku. Tengahe negor niku sing dadi juru kunci niku piantun anu nggih, ibu-ibu simbah-simbah pun sepuh. Niku maraton mriku muring-muring nesu-nesu entek amek kurang golek. Oh, manusa kurang ajar ngene-ngene. Nggih. Wah, niki ikhwan sing negor niki cah-cah do leren sik do lungguh kabeh. Do dipisui niku. Nggih, dadi blandonge niki dipisui, disengeni entek amek kurang golek, diunekke kirik, diunekke tetek sing elek-elek niki. Ning mboten diwangsuli ming meneng wae. Nalika juru kuncine niku lunga, ayo cah tegori meneh, ketoki meneh. Dadi rampung terus lunga, sesuke niku wis rata. Alhamdulillah. Nggih, niku pinangka pengalaman nggih, wong niku sebab pekarangane panjenengan dudu pekarangane tiyang sanes nggih. Menawi dipun dadosaken sarana kesyirikan kedah dipun brasta semanten ugi brahala niku ingkang dipun sembah dening para manungsa niku dipun petali Nabiullah Ibrahim para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi metali wallahu alam. Teman saya sudah memiliki keinginan untuk menikah, tapi dia sedang menjalani pendidikan polisi dan disarankan tidak boleh menikah selama 2 tahun. Dan akhwatnya juga masih menunggu lulus kuliah selama 2 tahun lagi. Bagaimana solusi untuk masalah tersebut? Karena mereka khawatir akan terjebak ke dalam fitnah. Nggih. Solusine pripun nggih? Nek cara kula ya wis ora usah daftar polisi gek ndang rabi mawon gitu. Lah tapi niku sing setri niku tese kuliah, engko nek pun mulih kuliah dinteni gek dijak rabi gitu. Pas dina Minggu kan mboten kuliah. Nah niku nikah gekan gitu. Ning nek jenengan luwih milih karir nggih monggo, tapi nek konsekuensine mengke terjebak dalam fitnah saene nggih anu mawon. Nggih, enggal-enggal menikah mawon, enggal-enggal palakrama. Utawi saged nyuwun surat rekomendasi khusus kagem pejabat polisi. Nah, saged nggih melobi, Pak, niki kula ngeten. Nah, niku mbok menawi mengke saged, ya wontene mboten saged nggih. Gumantung rencange panjenengan niki. Nggih. Nek saran kula nggih, enggal menikah mawon nggih. Pados pendamelan sanesipun. Malah-malah niku mengke tak caget dados jalaran yang baik pinaringan pendamelan ingkang langkung sae. Ning kula mboten matur dadi polisi niku haram mboten, dadi polisi niku halal. Ane nek jenengan sekolah polisi syaratnya 2 tahun ora entuk nikah, mongko jenengan pengen nikah. Yo solusine pripun? Solusine nggih mboten daftar polisi gitu. Nggih ndang nikah. Ngoten niku. Nggih man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Sapa wong ninggalake sawijining perkara karana ngarep-arep ridane Allah Subhanahu wa taala, awadahu Allahu khairan minhu, Allah mesti bakal menehi ganti sing luwih becik. Lan kathah kok nggih para sederek kaum muslimin sanesipun nikah mung katase kuliah niku kathah nggih. Kathah. Alhamdulillah nggih diparingi napa niku awet nggih. Diparingi langgeng anggenipun omah-omah. Wallahu taala alam bisawab. Di mana mau? Saya mau tanya di luar tema. Saya punya tetangga yang punya pohon mangga. Dulu pernah bilang silahkan kalau yang mau ambil mangganya. Kalau saya ambil mangganya tanpa bilang orangnya lagi, hukumnya bagaimana? Nggih pun parang nggih pun diijini ya. Pun diijini. Yakin loh nggih diijini. Terus yang ngijini ini mboten lali. Jenengannya yang dituduk, kok nyolong pelem kula, ndak ngijari kon golek. Kapan aku ra kondo kok? Ning luwih saene nggih dipestekke meleh. Riyen jenengan nate anu dawuh kula nek butuh pelem kaya nyengget. Niki tesih berlaku napa pun expired ngoten. Wong aku ki tau kondo ning kuwi ki durasine hanya 1 minggu, ora kok terus bendina nyengget ngono kuwi mbok menawi nggih. Terus langkung saya ini nembung. Nembung ten jaman saat ini kirim WA pun dadi napa abote. Nggih. Mboten entuk niku, mboten entuk nggih tumbas. Pelem niku. Kathah saat ini pun usum nggih. Menawi sanjangipun ilmuwan menika gadah pamanggih bilih lintang-lintang niku kados rengenge ingkang tuwa bih sangat. Dadosi ketinggal alit-alit. Menika kapitadosan pripun leres napa mboten? Mbok menawi leres. Lintang niku ra nggih wonten sing cilik, wonten sing gedhe to. Napa ukurane padha kabeh kan mboten. Padake plentron 5 watan wae padha kabeh ngene. Srengenge niku gedhe, wonten lintang sing cilik, wonten sing cerak, wonten sing ado. Nek miturut pelajaran zaman kula sekolah ten Orde Baru riyen nggih, lintang sing paling cerak kalih awake dhewe niku jenenge lintang Alpha Centauri. Niku pun ganti napa mboten kula mboten ngerti nggih. Mbok menawi leres nggih. Ananging ukurane lintang niku ra nggih mboten padha. Wallahu a'lam. Kula penjahit wonten pelanggan ingkang damel rasukan kagem dipun sade kanthi cara piyambake ningali IG desainer menawi sampun angsal model ingkang sae. Kula dipun utus ndamel utawi njiplak. Piyambake dugi wonten toko tokonipun desainer lan moto model ingkang enggal lan kula diutus njiplak. Piyambake tumbas rasukan kula terus diutus njiplak. Menawi sampun rasukanipun dipun balekaken kanthi alasan boten cekap ukuranipun. Kula putusaken boten nampi malih piyambake menapa kula klebet tumindak zalim. Jiplak niku nek sing penting anu mereke beda kan pun angsal nggih. Nggih mboten Mas. Sendal gunung pamane bentuke padha, modele padha ning kualitasnya beda tur mereke beda. Apa angsal ta niku? Ah nek pun angsal mboten apa-apa. Ha kejawi jenengan melanggar hak cipta. Mereke digawe padha lan niku mboten pareng. Ah mengke saged taken ten anu instansi terkait nggih masalah hak cipta merek niku kula mboten pati paham. Wallahu taala alam. Menawi mboten melanggar hak cipta insyaallah menika dipun keparangaken wallahu aalam. Mohon izin bertanya bagaimana hukumnya kita salat namun tidak sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi. Salat yang tidak dicontohkan oleh Nabi niku rak maneka warna. Nggih. Maneka warna to? Nek carane ruko waosan ini ku kelebu rukun, kelebu wajib, nopo mboten nggih. Nek sing ditindakke nek sing nalisir niku mboten kelebu perkara-perkara ingkang pokok, ingkang rukun, ingkang syarat, ingkang wajib nggih. Salatipun tasih sah. Nggih. Lan kula panjenengan sedaya mutusi salatmu ora sah niku kedah wonten dalilipun. Nggih. Contohnipun mboten maos Fatihah utawi waosan Fatihah pun kelentu. Menika mboten sah. Sebab Nabi ngendika la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ora ana salat tumrape wong kang ora maca suratul Fatihah. Nggih. Nah menika mboten sah. Ning nek ming lali napa niku maos ta'awud menika para ulama benten paham nggih. Nggih. Menika insyaallah tasih sah. Dados hukumipun maneka warna, mila saene panjenengan maos kitab seratanipun Syekh Mansur Hasan Salman Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin. Pangandikan ingkang gamblang ingkang nerangake kelerune wong-wong sing salat. Jadi kekeliruan salat niku cacahe atusan niku. Cacahe niku atusan. Wiwit saking takbir dumugi salam niku dipun jlentrehake kanthi mloho cetha wela-wela ketok mata dening Syekh Mansur Hasan Al-Salman lan sampun wonten terjemahipun. Menawi kula mboten salah eling terjemahan niku koreksi total salat. Bukunipun. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya seseorang berinfak ke masjid di atas namakan almarhum, misal almarhum bulan. Parang nang mboten napa-napa. Sedekah niate ganjaran kanggo wong sing pun sedo menika dipun keparengake. Dalilipun wong salwangsul kula waosaken ja'a rajulun ilan nabi wonten pawongan kakung sowan dumateng nabi wa qala piyambakipun matur ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul inna ummi tuwfiyat. Nggih, satosipun mamak kula, ibu kula, Kanjeng mami kula sampun sedo. Walam tusilan boten maringi wasiat nopo-nopo. Afayan fa'uha an atas sedekah anha. Nek kula sedekah atas nama piyambake pun nopo manpangat. Qala na'am, Kanjeng Nabi iyo, iku manpangat. Nggih. Dados boten menapa sedekah nggih atas nama tiang sepuh, atas nama ustad, gurunipun ingkang sampun sedo. Ah niku dipun sebat dening Imam Ibnu Jamaah. Badruddin Ibnu Jamaah wonten salebetipun kitab napa niku? Tadkiratus sami' wal mutakallim itu. Babakan adabipun santri dumateng guru. Antawisipun menawi guru nipun ustadipun sampun sedo. Kala-kala nek pinaringan rezeki, sedekah tak niatke kanggo ustadku, tak niatke kanggo guruku. Menika satunggalipun adab. Nggih. Ngabektinipun murid dumateng guru nipun. Menika dipun keparengaken. Ini ada dasar hadis ingkang sampun kalau kita waosaken. Wallahu taala alam. Bisawab. Semoga serta tim dan seluruh kaum muslimin selalu diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, halalkah pekerjaan sebagai penyedia dekorasi untuk akad dan tunangan? Wah, halal lah dekorasi kok. Sauger dekorasi niku mboten ngemu tidak mengandung perkawis-perkawis ingkang dipun awisi. Nggih. Dekorasi ini mboten enten gambar makhluk hidup, nggih. Dekorasi kanggo nganten ana logo nih. arep caplok-caplokan utawa gambar buta. Ya niku mboten pareng. Kembang mawon nggih, paringi kembang, lampu kelip-kelip mboten napa-napa, kebiar-kebiar mboten napa-napa, halal. Nggih. Lan mboten pareng dekorasi ngagem simbol-simbol kesyirikan. Manten ana dekorasine gambar tengkorak. Mboten pareng nggih. Wo sebabe niki anune sekte anu wak. Tengkorak mana? Ah menika mboten pareng. Nggih. Ewan dini dekorasi ingkang normal-normal kemawon insyaallah mboten menapa. Wallahu a'lam. Apa iki? Apakah acara-acara sulap magic itu termasuk banyak dilakukan dengan bantuan jin? Nggih, seperangane nggih. Sulap lan magic niku wonten ingkang nggunakake pambiyantunipun jin. Wonten ugi ingkang nggunakake napa nggih? Kecepatan tangan nggih, tangane niku cepet. Niku mila tukang sulap niku nek kon nyopet pinter niku. Dadi njikuk dompet set ngoten. Set-set. Dalam waktu 5-10 detik niku pun entuk dompet 5. Kancane go didumbel niki. Mengo set dompetnya pun mboten krasa men ilang. Ngendikane copet-copet niku nggih latihan jiko dompete kancane ngantek kancane niku ora krasa. Set. Ujik krasa to? Ujik. Baleni neh. Dadi sedina niku mengene wae ngoten niki. Ah niku biasane digunakake kecepatan tangan nalika sunah. Niku nggih mboten pareng sebab napa ngapusi. Mboten kesyirikan ning ngapusi. Ngapusi niku ora nggih haram nggih. Man ghasyana falaisa minna. Sapa wonge ngapusi awake dhewe iku ora kelebu golongane awake dhewe. Ngapusi mboten pareng nggih. Sulap sing nganggo ngapusi napa melih sulap sing nganggo pambiyantunipun jin mabur. Nggih digendong dening ifrit kala wau. Ah menika sedanten mboten pareng. Bagaimana hukum menonton nggih mboten pareng? Apakah termasuk kesyirikan niku wong ditingali nggih. Nek nggunake bantuane jin niku kesyirikan, nek mboten niku kemaksiatan. Saking ni'am Jeporo. Apakah jin bisa berhubungan intim dengan manusia? Karena banyak berita-berita seperti itu. Nggih. Perangan ulama ngendikaken saged. Antawisipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nggih, lan menungsa niku miturut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menawi kula mboten salah eling nggih. Niku saged napa niku jenenge? Nikah nggih rabi kalian bangsane jin. Ning hukumipun mboten pareng. Nggih. Sebab wonten surat Ar-Rum niku dipun sebataken apa? Khalaqalakum min anfusikum ngeten niku. Allah Subhanahu wa taala wis nyipta bojo-bojo kanggo sira saka golongane nira, saka golongane menungsa. Nggih, litas kunu ilaiha supaya sira dadi tentrem. Ana jenengan duwe bojo lelembut piye ra tentrem? Nek duwe anak piye? Nek anake melu wujud menungsa. Nek anake melu wujud gerandong jur piye? Nggih. Le bapak tukokno anu le. Napa, Pak? Tukokno anu. Roti. Nggih. Artane pundi, Pak? Nyo. Barang mulih ora nggawa roti. Mung nggawa adahe tok. Oh, bocah kurang ajar tak sabet kowe. Ya aku ngilang no, celing. Mah rakoso jenengan. Nggih. Dados mboten sah arep cita-cita napa niku jenenge rabi karo lelembut mboten perlu. Haram hukumipun mboten pareng. Ning napa jin niku saged berhubungan intim, kula matur seperangane ulama niku ngendikake saged. Mila saking menika mas-mas mbak-mbak ingkang badhe sare saeni ndonga. Sebatas-batas diganggu gawe. Nggih. Dening jin kala wau. Bismikallahumma amutu wa ahya langkung saya menih wudhu langkung saya menih kulhu falaknas ayat kursi disebul kita nepek-epek diusapake ambal tiga wonten sekujur ngawak. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum, kecubung niku haram napa mboten? Kula mboten ngerti. Kecubung niku haram napa mboten? Kula mboten ngerti. Nggih. Haram nggih. Memabukkan, nek memabukkan haram. Kulu muskirin haram, sekabehi barang sing gawe mendem iku hukumipun haram. Nggih. Carane mangan kula nggih mboten ngerti kepiye apa kecubunge dideplok apa mung cukup diambu tok mboten ngerti. Ning upama niku gawe mabuk, gawe mendem hukumipun haram. Mboten mung kecubung napa mawon sing gawe mendem hukumipun haram. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini kita kenalnya dawa-dawa. Menawi nyengojo masak nganggi polo, niku pareng napa mboten, dipun larang napa angsal mawon. Menawi haram ketahipun mboten nyengojo nyampur masakan. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Sing penting sithik niku wau. Nggih. Sing masalah niku nek polone jenengan tumbas lah niku mboten pareng. Terus piye sing nemu, sing nemu. Gogrokan niku mboten napa-napa. Ning saene napa ya polo ki apa ya ngantek gedhe kasihati tenan to. Napa ya ngantek mempengaruhi rasa. Napa mboten saged diganti nganggo liyane. Kan saged diganti ngagem anu niku napa jenenge? Jenenge napa nggih? Kapulaga ijo. Kapulaga ijo pirsa polo sing rupane ijo niku asale saka India. Niku dienggo ganti insyaallah. Jos halal lan thayyiban mubarakan fi. Tur nggih marai enak nasi kebuli. Gule, tongseng, tengkleng, nggih. Niku ditambahi kare, ditambahi kapulaga ijo niku sae, nggih. Senadyan mboten nganggo polo, nggih. Dados niku kadang ming krana sugesti kemah, wah nek ora polo ora jos mboten. Iku saged diganti ngagem sanesipun. Wallahu alam. Pripun hukum percaya kali perakiraan cuaca saking bawa wonten Kalimantan Barat? Mboten napa-napa perakiraan cuaca niku dheweke dipun sebat dening Syekh Ali Hasan Al-Halabi wonten kitab Ahkamus Syita fi Sunnatil Mutahharah. Niku mboten meramal. Niku memprediksikan ada dasar faktor-faktor ilmiah. Nggih. Dados dipun tingali riyin arah angin. Angin iki arep mlayu ning ndi? Setunggal. Angka kalih volume air yang ada di mendung. Nggih. Volume air ning nggon mendung niku di diukur kinten-kinten volumene pinten. Terus kelembaban udara iku nggih diukur. Lah ada dasar napa niki poin-poin iki wau nggih perkawis-perkawis niki wau pun diteliti lan niku terus disimpulke koyone kok sesuk iki koyone bakal udan. Niku pareng mitadosi ning mboten pareng mesthekake. Tidak boleh memastikan. Menika fatwanipun Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Bagaimana dengan orang yang katanya punya indera keenam yang bisa melihat kejadian yang akan datang? Ngedebus kerincing nih. Ngoyoworo. Nggih, mboten perlu dipun pitadosi. Nek jenengan percaya, la yadkhulunal jannah. Mboten bakal mlebu swarga. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani niku nate debat karo wong sing jare duwe indra keenam bisa memprediksikan kejadian di masa yang akan datang. Syekh Albani niku le ngendika ngene iki, ditantang debat. Nek sampean ora percaya saya itu bisa mengetahui kejadian yang akan datang, ayo kita buktikan. Mari kita berdebat ngene niku. Syekh Albani le wangsulan, aku gelem debat karo kowe ning nganggo syarat. Dheweke takon, syaratnya apa? Lah terus Syekh Albani ngomong lah jare kowe iki ngerti sadurunge winarah. Kok ndadak tekon syarat? Lah kudune rasa dikandani kan wis ngerti. Lah nek kowe ora ngerti berarti kowe pancen ora duwe kuwi weruh sadurunge winarah kuwi. Nggih mboten? Iku perdebatan paling singkat di seluruh dunia. Ayo kita berdebat, saya bisa tahu kejadian yang akan datang. Saya mau berdebat denganmu ning ngene syarate. Syarate apa? Ayo berarti kowe ora iso ngramal ora ngerti syarate. Rampung to nggih? Kulo nggih tahu mangkel nggihan. Enten anu angkringan iku lho. Enten angkringan. Lah sing kula saking mangkel iku enten wong sing seneng bethek-bethek meramal gedebus niku oleh cerita niku. Wah wah wah wah wah wah wah wah wah nyeritake aku ndek ben ngramal iku bener ngramal bener ngramal bener. Terus kula iki wis meneng wae gur tak rungok kula ngombe wedang. Lah iki dijawil. Jenengan percaya ora Mas ngono? Kula ngeten pun ngeten mawon nek jenengan saged ngramal. Nuwun sewu ngene pun ditiru. Kula saking mangkele. Mang ramal sempak kula rupane apa? Meneng wae dheweke niku. Nggih, ora iso. Nggih. Nauzubillah min dzalik. Dadi indra kok 6 bisa tahu kejadian yang akan datang niku ngedebus kerincing. Upama ndelalah bener dheweke niku dibocori dening setan. Nggih, sing siji sing bener, sing sewu niku sing salah. Ngapa kok mercaya sing siji sewu liyane salah kok? Nggih sing diunggul-unggulke dukun niku nek ngeramal nggih, bener siji ngono diunggul-unggulke. Sing sewu sing salah niku dheweke kendel. Nggih, dados mboten perlu percaya indra keenam mboten enten. Nggih bisa kejadian ya. Niku dukun. Mboten parang dipun pitadosi. Wallahu taala a'lam. Bisa. Bok menawi mekaten lan semanten para jamaah sedaya menggah wawasan layang pitakonan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged mbeta manfaat kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.